بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. قال المؤلف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام باب الصوم في السفر باب tentang berpuasa ketika safar. Qala al-hadithul awal, hadis yang pertama, ini pada bab ini atau dari awal kitab, hadis yang ke-185. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Hamzah ابن عمر الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر متفق عليه. حديث yang pertama dari Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah subhanahu wa taala meridainya. Beliau berkata bahasanya Hamzah ibn Amr al-Aslami radhiyallahu an, beliau berkata, yakni bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apakah aku boleh berpuasa ketika safar? Kemudian diterangkan bahasanya beliau radhiyallahu an adalah seorang yang banyak berpuasa. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir, jika engkau mau maka berpuasalah dan jika engkau mau maka berbukalah. Di sini Nabi SAW membalikan kepada pilihan sahabatnya tadi, silakan mau berpuasa atau silakan mau berbuka ketika safar tersebut. Qala al-imam as-sa'li rahimahullah fi ta'liqihi babus sawmi fi safar. Qawlu fi hadithi Aisyata anna Hamzata ibn Amr al-Aslami qala lil-Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sawmu fi safar wa kana kathir as-siyam ila akhir al-hadith. Kata beliau rahimahullah فيه جواز الصيام في السفر. Pada hadis ini di antara faedahnya menunjukkan bolehnya berpuasa ketika safar. Jadi ketika seorang menempuh safar, dibolehkan baginya untuk berpuasa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban atas pertanyaan dari sahabatnya tadi. Ya, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kemudian wa fihi khilafun syadzun li ba'di adh-dhahiriyah annahu la yajuz. Dan dalam permasalahan ini ada khilaf yang syadz. Syadz artinya nyeleneh. Ya. Yang ada pada sebagian adh-dhahiriyah. Adh-dhahiriyah adalah mazhab dalam permasalahan fikih yang cenderung ya, kaku di dalam berpegang dengan zahir dari nas, ya, sampai terkadang jadi keluar dari maksud yang ada pada nas tersebut. Tokoh dari Al-Zahiriyah adalah Dawud ibn Ali Al-Zahiri. Namun ketenaran beliau kalah ya dengan Ibn Hazm Al-Andalusi. Ya. Sehingga bisa dikatakan Ibn Hazm adalah imam dari kalangan Al-Zahiriyah yang pendapatnya cukup diperhitungkan. Nah, dalam permasalahan ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di di sini bahwa sebagian dari mereka berpendapat bahasanya berpuasa ya ketika safar ini perkara yang tidak boleh. Baik. Dan kita akan baca nanti beberapa dalil yang di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada kondisi yang memang di situ dilarang ya, seorang pada kondisi safar untuk berpuasa, akan kita pelajari nanti. Yang itu dijadikan dalil oleh Adh-Dhahiriyah untuk melarang orang yang sedang safar untuk berpuasa. Walakin sabata jawazuhu bi fi'li Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi wa taqririhi. Akan tetapi tentang permasalahan ini, yakni bolehnya berpuasa ketika seorang safar, itu telah sabit ya, telah tetap berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Demikian juga dari ucapan beliau yang membolehkan ya orang yang safar untuk berpuasa sebagaimana pada hadis kita ini. Ya. Demikian pula takrirnya, persetujuan beliau ya ketika ada sebagian yang berpuasa pada kondisi safar dan beliau tidak melarangnya. Ya, takrir beliau termasuk di antara sunnah karena beliau tidak akan mendiamkan sesuatu yang mungkar. Oleh karena itu, diamnya beliau sallallahu alaihi wasallam atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat menunjukkan ya persetujuan beliau atau disilakan dengan takrir. ففي هذا الحديث ترخيصه لحمزة ابن عمرو بالصيام وعدمه. Sehingga di hadis ini kata Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, keringanan kepada Hamzah ibn Amr untuk silakan dia tetap berpuasa ataupun tidak berpuasa. Jadi mengembalikan pada pilihan dari sahabat yang bertanya tadi. Taib. Kemudian wa qauluha, adapun ucapan rawi hadis ini yakni Aisyah radhiyallahu taala anha, katsirus siyam, yakni wa kana katsirus siyam, dan adalah beliau Hamzah ibn Amr al-Aslami ini seorang yang banyak berpuasa. يحتمل أنه سأله لأنه كثير الصيام. Ada kemungkinan, makna yang pertama, bahwasanya beliau radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan, yakni bagaimana puasa ketika dalam safar. Karena beliau ini seorang yang banyak berpuasa, ya, sering berpuasa. Fayadullu ala ragbatihi fil khair, sehingga hal ini menunjukkan ragbahnya, yakni semangat beliau dalam menempuh kebaikan, sehingga tidak ingin untuk terluput dari ibadah puasa, ya, kendati pun beliau sedang safar. Ya, sehingga ditanyakanlah masalah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kemungkinan yang pertama. Jadi semangatnya beliau untuk bisa menjalankan ibadah puasa walaupun sedang safar. Kemudian wa yahtamilu annahu ya'ni likasrati siyamihi la yashukku alaihi siyamu fis safar. Ada kemungkinan juga dia memaksudkan dengan pertanyaannya tersebut dikarenakan beliau radhiyallahu an seorang yang banyak berpuasa, sering berpuasa, sehingga baginya, ya, berpuasa ketika safar itu bukan sesuatu yang memberatkan, ya, karena memang sudah terbiasa berpuasa. Ya, oleh karena itu termasuk diantara hikmah, ya, kenapa Nabi mensyariatkan di bulan Sya'ban, ya, selain beliau memang melakukannya banyak berpuasa, ya, bahkan hampir satu bulan penuh, dan beliau menghasung umat untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban agar ketika masuk bulan Ramadan, ya, karena sudah terbiasa di bulan Sya'ban ini tidak terasa berat. Jadi makna yang kedua, dikarenakan beliau radhiyallahu an seorang yang sering berpuasa, sehingga baginya, ya, puasa ini bukan sesuatu yang memberatkan. Oleh karena itu, karena hal ini bukan sesuatu yang memberatkan, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah tetap dibolehkan, ya, untuk beliau berpuasa ketika safar. Kemudian wa yahtamilu iradatal ma'nayain, dan ada kemungkinan juga bahwa dua-duanya ini yang dimaksudkan dari pertanyaan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayib, ini keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada hadis yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita masuk hadis yang kedua. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah al-hadis ats-tsani an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Qala, kata beliau, kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. فَمِنَّ الصَّائِمُ وَمِنَّ الْمُفْتِرُ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْتِرِ وَلَا الْمُفْتِرُ عَلَى الصَّائِمِ. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu an, dulu kami pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada pula yang berbuka. Maka tidaklah yang berpuasa mencela orang yang berbuka, tidak pula orang yang berbuka mencela orang yang berpuasa. Hadis ini juga muttafaqun alaih sebagaimana hadis yang sebelumnya. Dan al-muallif memang al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah, beliau berupaya untuk mencantumkan dalam kitab beliau Umdatul Ahkam hadis-hadis yang disepakati oleh dua imam, ya, yakni Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, meskipun ada sebagian dari hadis yang beliau kumpulkan ini ada yang al-Imam Muslim, ya, bersendirian dalam periwayatannya, namun sangat sedikit. Taib, kata al-Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan kandungan hadis yang kedua ini. Kata beliau, wa qawlu fi hadithi Anasin kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa minna as-sa'imu wa minna al-muftir falam ya'ibi as-sa'imu 'ala al-muftiri wala al-muftiru 'ala as-sa'imi. Kata beliau rahimahullah, fihi jawazu as-siyami fi as-safari. Di sini di antara faidahnya dari hadis ini menunjukkan bolehnya berpuasa ketika safar. Anas menyatakan kunna nusafiru. Jadi beliau menceritakan tentang safar yang pernah beliau lakukan, ya, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menceritakan faminas sa'imu wa minal muftir. Dan ketika itu di antara kami ada yang berpuasa dan ada pula yang berbuka. Ya, sehingga di antara faidah dari hadis ini yang bisa dipetik bahwa yang pertama bolehnya berpuasa ketika safar. Dari mana ini dipetik? Li ikrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahabata ala dzalika. Dikarenakan ikrar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap para sahabat atas apa yang mereka lakukan dari puasa mereka. Kan sebagian dari sahabat ada yang berpuasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak mengingatkan ataupun tidak melarang mereka yang berpuasa tersebut. Kemudian wa fihi, dan di antara faidah dari hadis ini أنه لا يعاب على من أخذ بالجواز فصام، ولا من أخذ بالرخصة فأفطر. Di antara faedah hadis ini, sesungguhnya tidaklah dicela atas siapa yang mengambil pembolehan untuk berpuasa ketika safar sehingga dia berpuasa. Demikian pula tidak adanya celaan bagi siapa saja yang mengambil rukhsah untuk berbuka ketika safar sehingga dia pun berbuka. Ya, tidak ada celaan pada masing-masingnya. Tidak terhadap yang berpuasa kemudian dikatakan tasyaddud. Tidak terhadap yang berbuka kemudian dikatakan lemah iman, tidak. Masing-masingnya tidak ada celaan atas apa yang dipilih tersebut. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, walakin idza kana fis siyami fis safari masyaqqatun 'alal insani, akan tetapi apabila pada pelaksanaan puasa ketika safar tersebut ada sisi masyaqqah bagi seseorang, ada masyaqqah, maka pada kondisi ini fa innahu yustahabbu lahul fitru wal akhdhu birrukhsati, maka disukai, disunnahkan baginya untuk berbuka dan mengambil rukhsah, ini keringanan untuk berbuka. Masyaqqah. Bal rubbama wajaba idza kana fi siyami sababun bil ilqa'i bil yadi ila tahlukah. Bahkan bisa jadi hukumnya wajib untuk berbuka, wajib untuk berbuka, manakala ketika seseorang berpuasa tadi dalam kondisi safarnya tadi sudah melebihi masyaqqah, bahkan sampai pada tingkat mudarat terhadap fisiknya, yang dengan berpuasanya, kalau dia memaksakan diri berpuasa, menjadi sebab dia melemparkan dirinya ke dalam kebinasaan. Maka pada kondisi yang demikian wajib bagi dia untuk berbuka. Fallahu yuhibbu an tu'ta rukhsuhu. Dan Allah Subhanahu wa taala suka untuk rukhsah-rukhsahnya, keringanan-keringanannya yang didatangi, diambil oleh hamba-hambanya. Wa amma ma yaf'aluhu katsirun minal juhal fi tahammulil masyaqi. Adapun apa yang diperbuat oleh banyak orang dari kalangan juhal, yang dia mereka berusaha untuk tahammul al-masyaq. Ngampet sudah parah kondisinya sudah parah, dia tetap menahan diri untuk tidak berbuka. Wa yadhunnuna anna dhalika min al-ibadah, dan mereka mengira bahwa beban berat yang menimpa mereka tersebut dengan puasanya ketika safar ini, ini merupakan ibadah. Famin jahlihim, maka sangkaan ini adalah dari kebodohannya. Saya dari sini menunjukkan fadilah al-ilm, keutamaan ilmu. Karena orang dengan kebodohannya menyiksa diri menyangka sedang menjalankan ketaatan. Ya, apalagi kalau sampai kemudian berpikiran, wah kalau saya mati dalam keadaan puasa, ini keutamaannya ya besar sekali, mati dalam keadaan ibadah. Ini tidak demikian. Kata beliau, kaman yashuku alaihi alwudu bilma'i limaradin wa nahwihi thumma yatahammaluhu وَيَظُنُّ أَنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ. Gambarannya sebagaimana pada kondisi yang lain, yakni seseorang yang merasakan berat, ya, mengalami kesulitan untuk berwudu dengan air dikarenakan sakitnya ataupun sebab yang lainnya, misalnya kondisi ya yang sangat dingin, yang bisa jadi kalau seorang memaksakan diri untuk ya berwudu ya bisa lumpuh karena dinginnya. Ini hal yang mungkin. Bahkan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengingatkan tentang hawa dingin. Ya, karena ini lebih berbahaya dibandingkan cuaca panas. Ya. Kita mungkin belum mendengar ada orang karena cuaca panas kemudian meninggal. Tapi orang karena kondisi kedinginan yang sangat banyak kejadian, ya mungkin para pendaki gunung, ya banyak yang mengalami sebab kematiannya bukan karena kehabisan bekal, tapi karena kondisi dingin yang luar biasa sehingga mereka ya lumpuh. Ya, kemudian mengalami kematian dengan sebab dingin tadi. Nah, pada kondisi sakit atau kondisi yang lain yang sulit bagi seorang, kemudian dia memaksakan diri ya untuk tetap berwudu dengan air, dan dia mengira bahwa sungguhnya dengan itu diberi pahala. Maka hal yang demikian diantara tanda kebodohan, ya diantara tanda kebodohan. Ya, tentu perlu untuk ditempuh upaya, misalnya kalau ada alat penghangat airnya dihangatkan kalau memungkinkan. Namun jika tidak, Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah dengan ibadah ini untuk menyiksa hamba-hambanya. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fa inna Allah Ta'ala lam yashra' asy-syara'i'a liyuharrij ibadahu. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mensyariatkan syariat-syariatnya ya untuk mempersulit atau untuk menyulitkan hamba-hambanya, tidak. Ya, walakin liyutimma ni'matahu 'alaihim. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan syariat-syariatnya dalam rangka untuk menyempurnakan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Kama qala ta'ala lamma dzakara al-wudu'a wat-tayammuma. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman ketika menyebutkan tentang syariat wudu dan syariat tayammum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah di ayat yang ke-6, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menginginkan untuk menjadikan adanya kesulitan pada kalian. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk mensucikan kalian dan untuk menyempurnakan kenikmatannya atas diri kalian agar kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Baik. Jadi hal ini menunjukkan kepada kita sekali lagi, ketika seorang hamba mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu ibadah, kemudian ya, datang rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hendaknya hamba tersebut mengambil rukhsah tadi, ya, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai untuk hamba-Nya mendapatkan kemudahan, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah dengan ibadah tersebut untuk menyiksa hamba-hamba-Nya. Qala rahimahullah, wa ammal masyaqqatul yasirah fala budda minha. Adapun masyaqqah yang sifatnya ringan, ya, maka ini sesuatu yang mesti terjadi ketika seorang berpuasa, jangankan dalam kondisi safar, ya, kondisi tidak safar pun orang yang berpuasa mengalami masyaqqah yang dia tidak merasakan ketika tidak berpuasa, ya. Walakinnal murada bidzalik al-madarrah, akan tapi masyaqqah yang dimaksud di sini adalah al-mudarrah, yakni kemudaratan, ya, sesuatu yang memiliki efek bahaya terhadap hamba tadi. Wa idza kana al-insanu la yashukku alayhi as-siyam fi as-safar, dan di saat seseorang dia tidak merasakan berat untuk berpuasa ketika safar, bal rubbama kana ashal alaihi min alqada, bahkan bisa jadi ketika dia tetap berpuasa hal yang demikian lebih mudah baginya dibandingkan dia harus mengqada, mengganti di hari-hari yang lain, ya, kenapa? Li'annahu idza kana yaqdi wahdahu syaqqa alaihi, karena jika dia mengqada sendirian, ya, maka yang demikian akan dirasa berat baginya. Walihada syara'allahu al-ijtima'a fil ibadati al-makaniyati waz-zamaniyah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk ijtima' berkumpul di dalam ibadah-ibadah yang sifatnya terkait dengan tempat ataupun terkait dengan waktu, ya. Sebagai contoh misalnya terkait dengan tempat pelaksanaan sholat berjamaah, ya, kita merasakan apalagi misalnya sholat yang di situ waktunya panjang, ya, seperti sholat tarawih, ya, kita akan bisa merasakan bedanya semangat kita ketika kita bersama-sama berjamaah di masjid dengan kita ketika sholat sendirian. Demikian pula pelaksanaan ibadah yang bersama secara zamaniyah, secara waktu, seperti pelaksanaan ibadah di bulan, yakni ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita akan merasakan lebih ringan menjalankan puasa di bulan Ramadan dibandingkan ketika kita harus mengqadha sebagian dari puasa yang karena udzur kita berbuka. Terlebih lagi, ya, tentunya memang bagi orang-orang yang keadaan kesehariannya, ya, semisal dia safar, mungkin profesinya, ya, sebagai sopir, ya, yang tiap harinya mesti istilahnya antar provinsi, ya, dia kan musafir. Dan pada asalnya musafir mendapatkan rukhsah. Namun keseharian dia, ya, dominannya kehidupannya seperti itu. Ketika dia melaksanakan ibadah puasanya bersama-sama dengan kaum muslimin di bulan Ramadan, ini akan lebih ringan dirasakan dibandingkan dia, ya, mengambil rukhsah untuk berbuka, kemudian dia mengqadanya di luar bulan Ramadan. Kemudian kata beliau, litashula alaihim, agar diantara hikmahnya kenapa Allah mensyariatkan sekian banyak ibadah itu ditempuh secara berjamaah, litashula alaihim, agar ibadah-ibadah itu menjadi mudah bagi mereka. Sebagai contoh misalnya dalam sholat, ketika dilaksanakan secara berjamaah lebih mudah dirasakan. Juga di samping hikmah yang lainnya, sebagian bisa belajar kepada yang lainnya tentang bagaimana cara ibadah tersebut. Ya, termasuk ketika ada kekeliruan di dalam menjalankan ibadah, kemudian ada yang mengingatkan, ya, maka ini sebuah nikmat. Ya, sebuah nikmat yang kita rasakan dengan dilaksanakan ibadah itu secara berjamaah. Kemudian wali masaliha azimatin aidan, dan untuk maslahat-maslahat yang agung yang lainnya juga. Ya. Fahada yajuzu lahu siyam. Kembali ke permasalahan ini, bagi orang yang dia tidak mengalami masyakkah, ya, ketika berpuasa dalam kondisi dia safar, yajuzu lahu siyam, maka boleh baginya untuk tetap berpuasa, ya, bahkan ketika dia tetap berpuasa itu lebih mudah bagi dia, kata Asy-Syaikh As-Sa'di di sini, walau kila bistihbabihi fala mani'a, bahkan andai pun, ya, dikatakan yang lebih disukai bagi dia atau yang lebih sunnah, ya, bagi dia pada kondisi dia lebih mudah menjalankan puasa, ya, bersama dengan kaum muslimin meskipun dia safar, ya, dibandingkan nanti harus mengqadha, ya, seandainya mau dikatakan ini yang sunnahnya demikian, fala mani', maka tidak mengapa. Jadi ini kondisi orang yang tidak merasa berat untuk tetap berpuasa, bahkan itu, ya, lebih ringan baginya dibandingkan dia harus mengqadha. Selanjutnya kata beliau, waqtalafu fi mas'alataini. Para ulama telah berbeda pendapat di dalam dua permasalahan. Jadi terkait dengan siyam fi safar. Ada dua permasalahan yang di perbincangkan oleh para ulama dan terjadi silang pendapat dalam masalah tersebut. Yang pertama, idza safara fi athna'i yawmin min ramadhan wa huwa sha'imun, hal yajuzu lahul fitru am la? Masalah yang pertama, apabila dia melakukan safar di tengah hari dari bulan Ramadan yang dia sedang dalam kondisi puasa. Biasanya dia di siang hari ini sedang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian ternyata tertuntut untuk dia safar. Pada kondisi ini, hal yajuzu lahul fitru amla? Ini sudah berpuasa, sedang berpuasa, ya. Pada kondisi ini, apakah boleh baginya untuk berbuka ataukah tidak? Ini masalah yang pertama, ya, bagi orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, ya, kemudian di tengah dia menjalankan puasanya di siang hari, tertuntut untuk dia safar, apakah boleh berbuka atau tidak? Ats-tsaniyah, yang kedua, idza alima annahu yaqdumu fi athna'i yawmin min ramadhan, jika dia tahu bahwa dia akan sampai, ya, di tempat asalnya. Jadi musafir ini dia memperhitungkan bahwa dia akan sampai di tempat asal dia kembali, fi asna'i yaumin min ramadhan, di pertengahan hari, ya, dari siang Ramadhan. Hal yalzamuhu ibtida'u siyami dhalikal yaum am la yalzamuhu hatta hatta yaqduma. Apakah wajib baginya untuk dia ya memulai puasa hari itu, artinya sejak dia di safarnya, ataukah wajib baginya untuk atau am la yalzamuhu, ataukah tidak wajib baginya hatta yaqduma, hingga dia sampai di tempat asalnya. Ya, jadi masalah yang kedua, jika dia sudah perhitungkan bahwa nanti ya akan sampai di tempat asalnya di siang Ramadan, apakah ya sejak dari tempat berangkatnya dari safarnya ya apakah dia sudah wajib berpuasa ataukah tidak wajib sampai nanti sampai di tempat asalnya. Fa fihima, maka dalam dua permasalahan di atas, an Ahmad, dari Imam Ahmad ya, salasu riwayatin, ada tiga riwayat. Al-Imam As-Sa'di menyebutkan ya tiga riwayat nukilan dari Imam Ahmad. Ya. Riwayatun, riwayat yang pertama, annahu yalzamuhu itmamu shaumil yaumil ladzi safara fi. Pendapat Imam Ahmad yang pertama, bahwa wajib baginya pada permasalahan yang pertama untuk dia menyempurnakan puasanya pada hari yang dia safar itu. Kan dia sudah mulai puasa begitu. Ya. Kemudian di siang harinya ternyata dia safar, maka dia wajib untuk menyempurnakan puasanya itu sampai maghrib. Kemudian wa yalzamuhu ibtida'u shaumi al-yaumi alladhi ya'lamu annahu yaqdumu fihi. Juga wajib baginya untuk dia memulai berpuasa, yakni sejak dari tempat berangkatnya, dari tempat safarnya, ya, di hari yang dia mengetahui bahwa dia akan datang di tempat asalnya, ya, di siang hari itu. Ini pendapat yang pertama. Jadi ketika berangkat, ya, wajib untuk menyempurnakan puasanya. Ketika kembali, wajib dia untuk ya berpuasa sejak dari safarnya. Ya, ketika kembali. Kemudian ar-riwayatu tsaniyah, riwayat yang kedua, at-tafriqu bainahuma. Ya. Pembedaan di antara keduanya. Ini pendapat atau riwayat yang kedua dari Imam Ahmad, fala yalzamuhu itmamu shaumil yaumil ladzi safara fi. Tidak wajib ya baginya untuk menyempurnakan puasa yang dia safar di hari itu. Ini terkait dengan berangkatnya. Tidak wajib untuk disempurnakan. Artinya apa? Boleh baginya untuk berbuka, ya. Boleh baginya untuk tetap melanjutkan puasanya. Ya, tidak lazim, tidak wajib. Kalau lazim dalam bahasa kita umum ya. Kalau lazim dalam bahasa Arab artinya wajib. Kemudian wa yalzamuhu ibtida'u siyamil yaumil ladzi ya'lamu annahu yaqdumu fih. Adapun ketika kembalinya, pendapat yang kedua ini dari Imam Ahmad ya, dia wajib untuk memulai puasanya dari perjalanan, yakni kembalinya dia dari asalnya ya, asal safarnya itu menuju tempat asalnya. Wajib dia sudah berpuasa. Ya, ketika dia perhitungkan bahwa dia akan sampai di siang Ramadan. Ini pendapat yang kedua. Kemudian ar-riwayatus tsalitsah, riwayat yang ketiga, wahiyas sahihah, dan ini riwayat yang benar, benar dari sisi pendapatnya begitu, kandungannya. Ya. Adapun dari sisi nukilannya, ya masing-masingnya sabit ke Imam Ahmad. Namun dari sisi kandungannya, ini yang dinilai oleh Al-Imam As-Sa'di sebagai pendapat yang sahih. Annal hukma yaduru ma'a illatihi. Bahasanya hukum itu beredar ya bersama dengan illahnya, dengan faktornya, dengan penyebabnya. Baik, ini satu kaidah ya yang penting untuk diketahui ya, al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Fa idza safara fi asna'i yaumin wa huwa sha'imun, jika dia safar di tengah hari dalam kondisi dia sedang berpuasa, fayajuzu lahu al-fitru, maka boleh baginya untuk berbuka. Ya, idza faraqal bunyan, ya apabila dia telah meninggalkan yakni bunyan, pemukiman. Ya, walau kana yarahu, walaupun ya dia masih melihat pemukiman yang dia tinggal itu. Ya, idza udda musafiron, kalau betul-betul sudah dipersiapkan untuk dia safar. Jadi boleh baginya untuk berbuka. Kemudian wa idza alima, dan apabila dia tahu, annahu sayaqdumu fi asna'i yaumin, apabila dia tahu bahwa dia akan datang di tengah hari, yakni hari siang Ramadan, lam yalzamhu asyam, ya, tidaklah melazimkan, tidaklah mewajibkan baginya untuk berpuasa. Jadi ya dia berangkat ya dari tempat safarnya menuju tempat asalnya, tidak wajib untuk berpuasa. Nah, alasan karena dia masih di tempat safar, dia masih punya apa? Rukhsah, masih punya rukhsah. Baik. Sementara berarti kan faktor hukum itu masih ada pada dia. Fa idza qadima, apabila dia sudah sampai, apabila dia sudah sampai di tempat asalnya di siang Ramadan, wajib alaihi al-imsak, maka wajib baginya untuk al-imsak, yakni menahan dari hal-hal yang menjadi pembatal puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak pula ya hubungan suami istri. Kenapa? Alasannya li hurmati zamani, karena kehormatan zaman itu, kemuliaan zaman itu. Ya. Kemudian wal qada'u, yakni wajib alaihi al qada', dan wajib baginya untuk mengqada ya yang dia di hari itu dalam kondisi tidak berpuasa. Jadi ada dua kewajiban berdasarkan pendapat yang dipilih oleh Imam As-Sa'di dari riwayat Imam Ahmad ini. Yani ya ketika dia sudah sampai di siang hari Ramadan, ya wajib baginya untuk menahan sesampainya di tempatnya. Yang kedua, wajib untuk mengqadha. Nah, dalam masalah ini ya wallahu taala alam, di sana ada pendapat yang merupakan pendapat jumhur al-Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, ya demikian pula salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih pendapat ini oleh al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya sebagaimana dalam Asy-Syarhul Mumti', demikian juga dalam Majmu' Fatawa dan Rasail beliau. Ya, bahwa seseorang yang pulang dari safar di siang Ramadan, ya dalam keadaan dia tidak berpuasa, ya pulang dalam keadaan tidak berpuasa karena dia mengambil rukhsah untuk berbuka. Maka tidak ada kewajiban ya baginya kecuali mengqadha saja. Ya. Karena alasannya pertama tidak ada dalil yang mewajibkan untuk dia melakukan imsak sesampainya di tempat asal. Tidak ada dalil. Yang kedua, tidak ada faidah ya yang didapatkan dari dia menahan sesampainya di tempat tersebut. Karena toh dia menahan juga tidak menjadi puasa di hari itu. Ya, karena buktinya harus apa? Mengqadha. Baik. Dan ini ya insyaallah pendapat yang arjah ya, yang lebih kuat ya. Ini pendapat Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Adapun pendapat yang mewajibkan untuk imsak, ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah ya rahimahullah. Dan diantara para ulama Syafi'iyah yang menegaskan tentang ini, Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' beliau. Ya, Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazzab. Beliau menegaskan tentang yakni dibolehkannya untuk tetap berbuka, tidak ada kewajiban untuk menahan ya untuk imsak seorang yang datang dari safar dalam keadaan tidak berpuasa. Baik. Ini akhir dari pembahasan hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Dan sepertinya mungkin untuk dars malam hari terakhir ya ini ya. Karena besok sudah ada sidang isbat yang bisa jadi masuk Ramadan ya, atau bisa jadi belum. Wallahu ta'ala alam. Kita cukup subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.